Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban barakan fi wa yahmdu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Qala al-istidlalu bi anna ma alaihi du'afa alaysa haqqan, berdalil bahwa ma'alihi adu'afa, sesuatu yang ada pada orang lemah, laysa haqqan, adalah tidak benar. Al-mas'alatul thamina, masalah yang ke-8, al-istidlalu ala bitlan syait, berdalil bahwa sesuatu itu batil, bi'annahu lam yattabi'hu, karena sesuatu itu tidak diikuti illa du'afa, kecuali oleh orang-orang yang lemah. Taqawlihi, seperti firman Allah Ta'ala tentang hal ini, nanu'minu laka wattaba'akal arzalun, ucapan Nabi Nuh, ucapan kaumnya Nabi Nuh, mereka mengatakan, apakah kami akan beriman kepadamu sedangkan yang mengikutimu adalah al-arzalun, orang-orang yang hina. Wa qawlihi, dan seperti firman Allah Ta'ala, aha ula iman Allahu alaihim min bainina, apakah orang-orang semacam ini yang Allah berikan anugerah alaihim atas mereka, min bainina, di antara kita. Faradallahu biqawli, maka Allah membantah dengan firman-Nya, alaysallahu bi'alama bisyakirin, bukankah Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang syukur, orang-orang yang bersyukur. Qala syarih minallah, hadhihi al-mas'alah aksul lati qablaha, masalah ini merupakan lawan dari yang sebelumnya, wa hiya al-istidlalu bil-quwah, yaitu berdalil dengan kekuatan, ala anna sahabah, bahwa pemilik kekuatan itulah alal haq, yang berada di atas kebenaran. Fi hadhihi masalah, sedangkan pada permasalahan ini, yastadilluna, orang-orang jahiliyah berdalil bidhafi ala anna du'afa laysu alal haq. Yastadilluna bidhafi, mereka berdalil dengan kelemahan, bahwa orang-orang yang lemah tidak berada di atas kebenaran. Laukan wala haqqin masaru du'afa'ah, seandainya mereka berada di atas kebenaran, tentu mereka tidak menjadi orang-orang yang lemah. Hadha mizan ahli jahiliyah fi ma'rifatil haqq min al-batil, inilah mizan, tolak ukur orang-orang jahiliyah dalam mengenal al-haq, dalam membedakan al-haq dengan kebatilan. Fala ya'lamuna anna al-quwwata wa ad-du'afa bi yadillahi subhanahu wa ta'ala, dan mereka tidak mengetahui bahwa kekuatan dan kelemahan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa anna dha'ifa qad yakunu 'ala al-haq wa huwa dha'ifun. Dan juga mereka tidak mengetahui bahwa orang yang lemah terkadang berada di atas al-haq wa huwa dha'if, dalam keadaan dia lemah. Wa anna al-qawiyya qad yakunu 'ala al-batil, dan bahwa orang yang kuat terkadang berada di atas kebatilan. Wa hadha mantiqu qaumi Nuh, dan ini adalah logikanya kaumnya Nabi Nuh, orang-orang kafir yang tidak menerima dakwah Nabi Nuh. Lamma da'ahum minallah, ketika Nabi Nuh mengajak mereka kepada Allah, kata kaumnya Nabi Nuh, qalu nu'minu laka wa tabi'aka al-ardhalun. Qalu anu'minu laka, mereka mengatakan, apakah kami akan beriman kepadamu, wa tabi'akal ardalun, sedangkan yang mengikutimu adalah orang-orang yang lemah, yakni adu'afa'u minna, orang-orang lemah di antara kami. Kalau kun ta'ala haqqin, seandainya engkau berada di atas kebenaran, seandainya engkau berada di atas kebenaran, kata mereka, la tabi'akal aqwiya, tentu yang mengikutimu adalah orang-orang yang kuat. Nah, ini tolak ukur mereka dalam membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Dilihat pengikutnya, jika pengikutnya orang-orang yang lemah, berarti yang diikuti itu adalah kebatilan. Jadi tolak ukur orang-orang jahiliyah yang harus kita jauhi. Di ayat yang ukhra dan pada ayat yang lain, wa ma naraka ittaba'aka illa alladziina hum aradiluna badiyar ra'i. Kata kaumnya Nabi Nuh, dan kami tidaklah melihat orang-orang yang mengikutimu melainkan orang-orang yang mereka adalah aradiluna badiyar ra'i, orang-orang yang lemah di antara kami. Badiyar ra'i, orang-orang yang lekas percaya begitu saja. Ai alladziina laisa 'indahum ra'yun, yaitu orang-orang yang tidak memiliki pandangan. Ya, ini hinaan yang mereka lontarkan. Humul ladziina taba'uuka, mereka lah yang mengikutimu, orang-orang yang lekas percaya begitu saja, tidak memiliki pandangan. Min ghairi rawiyatin, tanpa adanya pandangan, min ghairi tafkirin, tanpa adanya pemikiran, mereka langsung percaya begitu saja kepadamu. Ini kata mereka. Nah, kaumnya Nabi Nuh. Ini salah satu contoh, ya, perilaku orang-orang jahiliyah pada kaumnya Nabi Nuh. Dan contoh yang lain, wakadzalika al-musyrikun, demikian pula orang-orang musyrik di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman Rasulullah alaihi salatu wasallam. Kanu yaskharuna min du'afa, min du'afa'i al-mu'minin. Ya, du'afa di sini di kasrah, ya, karena didhahkan. Al-man yalahu min as-sarf, yang mencegahnya dari sarf menjadi hilang. Orang-orang musyrik, mereka menghina orang-orang lemah dari kalangan kaum mukminin. Min Bilal, mereka menghina Bilal, Salman, bukan pula menghina Salman, Salman al-Farisi, Ammar bin Yasir, dan juga menghina Ammar bin Yasir wa abi wa ummi, bapaknya Ammar, yaitu Yasir, dan juga umminya. Mereka semua orang-orang lemah. Yaskharuna min du'afa'i sahabah, dan juga mereka menghina orang-orang lemah dari kalangan sahabat. Orang lemah yang lain selain yang disebutkan di atas, Bilal, Salman, Ammar, dan kedua orang tuanya. Hatta innahum qalu, sampai-sampai mereka mengatakan, mana jilisu ma'aka wa ha'ulai indaka. Kata mereka, pembesar orang-orang Quraisy, orang-orang musyrik, kami tidak akan duduk bersama wahai Muhammad sedangkan orang-orang ini ada di sisimu. Dija'al lana majlisan wa ghairu majlisihim, buatkanlah bagi kami majlis bukan majlis mereka. Tidak mau duduk dengan orang-orang yang miskin-miskin, al-fuqara wal-masakin. Hatta natafahama ma'aka, hingga kami bisa saling bertukar pemahaman denganmu. Kata orang-orang musyrik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam min hirsi ala hidayatihim, karena semangatnya Nabi atas hidayah mereka, aradanya ja'ala lahum majlisan khassan. Nabi ingin memenuhi permintaan mereka, menjadikan untuk mereka majlis khusus, khusus untuk orang-orang yang memiliki kedudukan pembesar-pembesar Quraisy. Fa'azabahu Allah wa azza wa jalla biqawli, maka Allah menegur nabinya dengan firman-Nya, wala taqrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashyi yuriduna. Janganlah engkau mengusir orang-orang yang yada'una rabbah, menyeru, berdoa kepada Rabb mereka, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa di sini bisa berupa doa masalah atau doa ibadah. Bil ghadati wal asyi, di waktu pagi dan sore. Yuriduna wajha, mereka mengharapkan wajah Allah, yakni ikhlas. Ini adalah rekomendasi dari Allah Azza wa Jalla tentang keikhlasan mereka. Adapun kita, kita beramal, siapa yang merekomendasi kita ikhlas? Para sahabat direkomendasi, yuriduna wajha, kata Allah, mereka mengharapkan wajah Allah. Orang-orang yang ikhlas, jujur, keimanan mereka. Ma'alaika min hisabihi min syait. Ma'alaika min hisabihi min syait. Bukan atasmu, yakni kamu tidak memiliki tanggung jawab atas mereka sedikit pun. Wama min hisabika alaihim min syait. Dan juga mereka tidak memiliki tanggung jawab dan mereka juga tidak memikul tanggung jawab atasmu sedikit pun. Kata turun dahulu berkata guna minal zalimi, yang menyebabkan kamu berhak mengusir mereka. Kata guna minal zalimi, sehingga kamu termasuk orang-orang yang zalim. Wakadhalika fatanna ba'dahum li ba'dih, dan demikianlah kami menguji sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Kami menguji orang-orang kaya itu dengan orang-orang miskin itu. Liyaqulu, agar mereka mengatakan, ahaula imanallahu alaihim bayyina, apakah orang-orang semacam ini yang Allah berikan nikmat atas mereka di antara kami. Kemudian Syekh menjelaskan makna ayat ini, ahaula isyarat haula ya'nuna du'afa as-sahabah, mereka memaksudkan orang-orang yang lemah dari kalangan sahabat. Apakah orang-orang lemah ini yang pantas mendapat anugerah dari Allah daripada kami? Kata mereka, la yumkinu an yasbiquna ila khair, mereka tidak mungkin mendahului kami dalam mendapatkan kebaikan, karena mereka orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin. Karena khairan masa baguna ilaih, seandainya hal itu baik, tentu mereka tidak akan mendahului kami. Wamithluhum al-ana, kemudian Syekh menyebutkan fenomena yang ada di zaman kita terkait permasalahan ini, yaitu orang-orang yang alladzina yasifuna ulama, yang sifati para ulama biannahum ma'indar ra'yun, bahwa para ulama itu tidak memiliki pandangan, wala tafkir, tidak pula pemikiran. Ya. Atau ungkapan yang lain yang mereka katakan semisal dengan ini atau semakna dengan ini, laisa indahum fiqhul waqi', mereka tidak memiliki fiqih, pemahaman tentang kejadian-kejadian yang ada. Mereka pahami adalah fikih tentang haid dan nifas saja. Ini celaan pada para ulama. Ya. Misal ucapan-ucapan Safar al-Hawali. Safar al-Hawali pernah ditangkap dan sudah meninggal. Atau Salman al-Auda. Ya. Dan semisal mereka yang merendahkan para ulama dari kalangan doa da'i-da'i akhwan muslimin seperti Ayn al-Qarni dan yang lainnya, mencela, menghina para ulama dengan mengatakan mereka hanya paham masalah fikih yang terkait dengan haid dan nifas. Adapun fikih yang terjadi, fikih kejadian-kejadian yang ada di belahan dunia, mereka tidak paham. Nah, ini maksudnya. Ma'indahum ra'yun wala tafkir, wa anna nazarahum qarib, bahwa para ulama itu pandangannya sempit. Nah, wa indahum tahajjud, wa indahum syiddah. Tahajjud dari kata hajar, batu. Jadi mereka kaku, mereka keras. Ila akhir ma yaqulu, dan seterusnya apa yang mereka ucapkan. Nah, ini semua sama dengan keadaan orang-orang jahiliyah sebelumnya. Wa syekhu ma kataba hadhihi masail, dan syekh yakni penulis rahimahullah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak menulis permasalahan-permasalahan ini di tarikh untuk kepentingan sejarah. Ya, dan tidak hanya kepentingan sejarah saja, yang tidak ada wakilnya di zaman kita. Wa inna ma kataba li tahdhir, bukan untuk kepentingan sejarah tapi untuk peringatan. Ya, beliau menulisnya untuk peringatan dan yuhdara hadhihi al-umur, agar kita berhati-hati terhadap perkara ini. Li'annaha min umur jahiliyah, karena termasuk di antara perkara-perkara jahiliyah yang harus dijauhi. Nah, dan terus ada sebagian orang yang bersifat dengan sifat-sifatnya sebagaimana di awal kitab kita mengetahui bahwa zaman jahiliyah sudah habis. Tapi ada sebagian sifat-sifat jahiliyah yang masih dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Nah, jadi agar kita berhati-hati, bukan hanya untuk kepentingan sejarah. Baik, selesai masalah yang ke-8, kita masuk ke masalah yang ke-9. Iktida'uhum bifasaqatil ulama wa juhalil ummat. Mereka menjadikan panutan fasaqatul ulama, ulama-ulama yang fasik dan ahli ibadah yang jahil. Jadi panutan mereka adalah ulama yang fasik dan ahli ibadah yang jahil. Qala rahimahullah, ibtida'uhum fasaqatil ulama wa juhalil ubad. Fa'ata biqawli, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, inna kathiran minal ahbar, sesungguhnya banyak dari al-ahbar, alim Yahudi, waruhban, dan rahib-rahib Nasrani, layakuluna amwal an-nas, sungguh mereka memakan harta manusia bil batil, dengan cara yang batil. Wa yasudduna an sabilillah, dan mereka menghalangi dari jalan Allah. Yang menjadi syahid dari ayat adalah al-ahbar waruhban, al-ahbar para ulama dari kalangan Yahudi, waruhban para rahib pendeta dari kalangan Nasrani, ahli ibadah. Wa qulhi la tablu fi dinikum ghairal haqqi, janganlah kalian melampaui batas fi dinikum pada agama kalian, ghairal haqq, dengan cara yang tidak benar. Wala tattabi'u ahwa'a qaumin, dan janganlah kalian mengikuti hawa nafsu, keinginan kaum, qad dhallu, yang telah sesat, min qabl, sebelumnya. Wa dhallu katsiran, dan mereka telah menyesatkan orang banyak. Wa dhallu an sawa'i sabil, dan mereka telah sesat dari jalan yang lurus. Qala Syekh Fauzan hafizallah, berkata Syekh Fauzan menjelaskan masalah yang ke-9 ini. Di masail jahiliyah, termasuk di antara perkara-perkara jahiliyah, al-istidlal bi fasaqatil ulama. Mereka berdalil, berhujjah dengan ulama yang fasik. Ya, jadi menjadikan ulama yang fasik itu sebagai panutan. Kemudian dijadikan amalannya sebagai hujjah. Lalu apa makna fasik? Kata Syekh Fauzan menjelaskan, wal fasik huwa al-kharijun an ta'atillahi fi ilmihi wa amali. Orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah dalam hal ilmunya dan amalannya. Ya, jadi melenceng dari ketaatan kepada Allah. Dia tidak berada di atas ketaatan, tapi melenceng. Dalam hal ilmu, ilmunya melenceng. Dan amalannya juga melenceng. Wafasaqatul ulama, dan ulama-ulama yang fasik, humul ladina la ya'maluna bi'ilmi, yaitu orang-orang yang tidak beramal dengan ilmunya. Ya, menyelisihi ilmunya. Ilmunya memerintahkan ke barat, dia beramal ke timur. Ini ulama fasik seperti ini. Tidak boleh diikuti, tidak boleh dijadikan sebagai kudwa. Karena kalau dijadikan sebagai kudwa, berarti kita telah berperangai dengan perangai-perangai orang-orang jahiliyah. Au yaquluna, atau ya, ini masih tentang ulama yang fasik, yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun, berkata atas nama Allah atau berdusta atas nama Allah dalam keadaan mereka mengetahui. Ya, dia tahu kalau hal itu tidak disyariatkan oleh Allah. Kemudian dia mengatakan ini disyariat. Dia tahu kalau hal itu tidak dihalalkan oleh Allah. Kemudian dia mengatakan ini halal. Menghalalkan apa yang Allah haramkan atau sebaliknya mengharamkan apa yang Allah halalkan di atas ilmu. Ini berdusta atas nama Allah. Nah. Ya, jadi makna berdusta atas nama Allah kata Syekh bi'anya qulu hadha halal wa hadha haram. Dengan mengatakan ini halal dan ini haram, wahum ya'lamuna annahum kadhibun. Dalam keadaan mereka mengetahui bahwa mereka berdusta. Berbeda dengan ulama yang berijtihad mengatakan ini halal ternyata haram. Hasil ijtihadnya menyelisihi hukum Allah. Dia berijtihad. Dia tidak sengaja. Hasil ijtihadnya demikian. Hasil ijtihadnya salah. Al-mujtahid mendapat pahala. Dari pahala ijtihad. Jika dia benar dalam ijtihadnya, dapat dua pahala. Adapun ini sengaja. Ya, sengaja menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa hum ya'lamun annahum kadzibun. Dan mereka mengetahui bahwa mereka berdusta. Lalu mengapa mereka berdusta atas nama Allah? Min ajalil wusuli ila raghbati. Untuk sampai kepada keinginan-keinginan mereka. Wa tibail ahwa, dan untuk mengikuti hawa nafsu. Tahta midallah annahum ulama, di bawah payung bahwa mereka adalah ulama. Ya. Berlindung dengan gelar ulama yang dimilikinya. Ya, kalau di zaman sekarang dengan gelar akademik yang dimilikinya. Ada LC. LC itu kalau di Indonesia S1. Ada MA. Di sini S2. Ada S3, doktor. Ada lagi di atasnya, profesor. Kalau di Saudi, ustaz. Itu tingkatan profesor, di atas doktor, S3. Dipanggil ustaz, seperti ustaz doktor Al-Allamah Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari. Nah, beliau bergelar ustaz. Di atasnya doktor itu. Ya, ada ustaz doktor. Ada ustaz ad-doktor. Nah, semisal itu. Ya, kalau di Indonesia macam-macam. Ada kiai haji, kiai muda. Apalagi. Yang bergelar dengan payung ulama. Ya, atau tahta midhallah annahum ulama. Di bawah payung bahwa mereka adalah ulama. Wanasu yasiquna fihim, yang menjadi musibah, ya, orang-orang percaya kepada mereka. Ya, percaya karena dia kiai, karena dia Gus, apa Gus? Ada Gus ini, Gus Miftah, ada Gus siapa lagi? Gus. Ya, kalau Gus itu anak kiai. Ya, anak kiai. Tahta midhallah annahum ulama. Yang menjadi musibah orang-orang percaya kepada mereka. Ini falsafatul alam. Wajuhal ubad. Ahli ibadah yang jahil. Humul ladina ya'maluna bighairi ilmin. Yaitu orang-orang yang beramal tanpa ilmu. Ya, beramal tanpa ilmu, menampakkan dirinya sebagai ahli ibadah, sementara ibadahnya tidak dibangun di atas ilmu, namun dibangun di atas kejahilan. Wa nasu yakhdhibuna fihim, orang-orang juga percaya kepada mereka ahli ibadah. Yaquluna haulai salihun, orang-orang mengatakan mereka ini adalah orang-orang soleh karena ahli ibadah, padahal di atas kejahilan. Nah, maka bagaimana sikap kita terhadap dua pihak ini? Kata Syekh, "Fala yughtar bil 'alim. Fala yughtaru bil 'alimi wala bil 'amili." Maka tidak boleh tertipu dengan orang yang berilmu, tidak pula dengan ahli ibadah, hatta yakuna kullu minhuma mustaqiman 'ala dinillah. Sampai masing-masing dari keduanya istiqomah di atas agama Allah Azza wa Jalla. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi Yahudi wan Nasara, Allah Azza wa Jalla berfirman tentang orang-orang Yahudi dan Nasara, ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari wan ruhban. Penjelasan ayat yang ada di matan, ya. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari kalangan al-ahbar, ulama Yahudi wan ruhban, pendeta-pendeta Nasrani, yaquluna amwalan nas. Sungguh mereka memakan harta-harta manusia bil batil, dengan cara yang batil. Ya. Mereka ulama ahli ibadah, tapi makan harta manusia dengan cara yang batil, dengan riba, dengan riswa, gosok, mengambil riswa, mengambil sogok, sogokan. Ya. Dengan cara yang batil. Wa yasudduna sabilillah. Dan mereka, para ulama dan ahli ibadah tersebut, juga menghalangi dari jalan Allah, menyesatkan manusia dari jalan Allah. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillah. Mereka telah menjadikan ulama-ulama mereka dan pendeta-pendeta mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Bagaimana bentuk ittakhadhu arbaban, bagaimana bentuk mengambil atau menjadikan mereka tuhan-tuhan selain Allah? Dzalika bi'an halalu lahumul harama, yaitu mereka menghalalkan untuk mereka sesuatu yang haram, fa'ata'uhu, lantas mereka menaatinya. Haramu alihimul halala fa'ata'uhu, dan ulama dan ahli ibadah tersebut mengharamkan atas mereka sesuatu yang halal, fa'ata'uhu, lalu mereka mengikutinya. Fasaru bidzalika arbaban min dunillah. Maka dengan itulah mereka menjadi tuhan-tuhan selain Allah. Ini dalam hal tahlil, tahrim, penghalalan dan pengharaman. Dalam hal at-tasyri', membuat syariat selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka menandingi Allah dalam hal membuat syariat. Wal iyadu billah, kita berlindung kepada Allah dari hal semacam itu. Lianna tahlila wa tahrima haqqun lillahi jalla wa ala. Karena permasalahan menghalalkan dan mengharamkan itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala, hak milik Allah saja. Ya, tidak boleh ada selain Allah ya menentukan ini halal atau menentukan itu haram. Tidak boleh. Itu hak prerogatif Allah. Hak Allah secara khusus. Laisa li ahadin an yuharrima aw yuhallila hasaba hawahu. Tidak boleh bagi seorang mengharamkan atau menghalalkan sesuai dengan hawa nafsunya, wa hasaba aghradih, sesuai dengan tujuan-tujuannya. Wa yurdin nasa, untuk membuat orang-orang ridha. Wa yusayyira an-nas, dan menyenangkan manusia. Tidak boleh. Ya, hanya untuk mendapatkan ridha manusia, berani menghalalkan apa yang Allah haramkan atau sebaliknya. Nah, itu tentang orang-orang jahiliyah dari kalangan orang-orang Yahudi dan Nasara. Lalu bagaimana fenomena yang ada di zaman kita sekarang? Kata Syekh, wal ana hunaka nas. Dan sekarang ya, di zaman kita ini, di sana ada orang-orang yang tahayyaluna ala syara. Yang tahayyaluna, melakukan hila, tipu daya terhadap syariat. Yuhilluna al-muharramat, mereka menganggap halal hal-hal yang haram. Melakukan hila di budaya. bisa mengatakan bunga bank itu sebenarnya bukan riba, ya kan? Kemudian dia berdalil, berargumen dengan syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuannya. Nah, berusaha menghalalkan bunga bank. Dia jadi musayyarah jinas, hanya untuk menyenangkan orang-orang, wirba'in nas, dan mendapatkan keridhaan mereka. Bizamihim, ya, menurut sangkaan mereka. Yaltamisuna al-hiyal, mereka mencari-cari alasan. Yaltamisuna al-ruhas, mencari-cari keringanan. Istilah kita tasahul, mudah-mudahan. Abul kadhib 'ala Allah, ataukah berdusta atas nama Allah? Karena Allah hal hada, bahwa Allah menghalalkan ini, atau haram hada, atau Allah mengharamkan ini. Min ajli maslahati fulani, demi maslahat sebagian orang. Haulaihum fasaqatul ulama. Haula, orang-orang ini yang disinggung tadi, yang ada di zaman kita, adalah ulama yang fasik. Kembali Syekh menyebutkan definisinya, wal fasiku wal khariju an ta'atillah. Orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah. Menyimpang dari ketaatan kepada Allah. Bahkan ada yang sampai membuat semacam makalah tulisan untuk mendapatkan gelar doktornya, mengatakan zina ya, beberapa bulan atau beberapa tahun yang lalu, hubungan antara laki-laki dan perempuan di luar pernikahan kalau dilakukan suka sama suka itu bukan zina, katanya. Karena suka sama suka. Ya subhanallah, semacam ini. Ya, padahal punya gelar akademik. Nah, sarjana 1, sarjana 2, ingin mencapai gelar sarjana 3, berusaha mencari melakukan tipu daya untuk menghalalkan zina. Allah musta'an. Menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbar wa ruhban wa hadza nida'un lil mu'minin, dan panggilan ini, seruan ini bagi orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Orang-orang yang beriman dipanggil, diseru oleh Allah Subhanahu wa taala litahdzir, untuk peringatan. Ya. Agar mereka mendapatkan peringatan. Wal ahbar humul ulama. Al-ahbar dalam ayat yaitu para ulama, yakni ulama ahli kitab. Wa ghaliban yutlaqu ala ulama al-yahud, dan secara umum kata ahbar dimutlakkan atas para ulama dari kalangan Yahudi. Wa ruhban humul ubad, sementara makna ruhban dalam ayat adalah para ahli ibadah. Wahada fil ghalib yutlaqu ala ibadin nasara, dan ini pada umumnya dimutlakkan atas para ahli ibadah dari kalangan nasara. Farrahbanatu, maka arrahbanah, ya, kerahiban, rahib fil nasara, ada pada nasara. Wal ilmu fil yahud, sementara ilmu itu, yani dikenal sebagai orang yang berilmu fil yahud, ada pada orang-orang Yahudi. Lakinnal yahuda maghdubun alaihi, akan tetapi orang-orang Yahudi dimurkai atas mereka. Mereka mendapatkan kemurkaan. Wan nasara dhalun, sementara orang-orang Nasara sesat. Ya, dimurkai karena si ilmunya. Orang-orang Nasara sesat karena beramal di atas ilah-ilah. Allah Jalla wa'ala amurana fi kulli rakatin fi sholah, dan Allah memerintahkan kita pada setiap rakaat dalam sholat an-naqul, agar kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Siratal ladina an'amta alaihim, jalan atau jalannya orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka. Dalam surat An-Nisa disebutkan secara terperinci siapa yang Allah, siapa saja yang Allah berikan nikmat kepada mereka, minan nabiyina as-siddiqina asy-syuhada'i was-shalihin, dari kalangan para nabi, orang-orang siddiq, syuhada dan salihin. Secara umum wahum ahlul ilmi wal amal. Ya. Para nabi itu ahlul ilmi dan beramal. Orang-orang siddiq, syuhada dan salihin, mereka adalah orang-orang yang berilmu dan juga mengamalkan ilmu mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai atas mereka. Siapa itu? Wahum ahlul ilm biduni amali, yaitu orang-orang yang berilmu tapi tidak beramal dengan ilmunya. Orang-orang yang dan yang semisal dengan mereka. Wahum fasabatul ulama, ulama-ulama yang fasik, dimurkai atas mereka. Waladhalin, dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat, yaitu ar-ruhban minan nasara wa ghairi, para ahli ibadah dari kalangan nasara dan selain mereka. Alladzina ya'budunallah, yang menyembah Allah ala ghairi dalil. Ya, menyembah Allah bukan di atas dalil, tidak di atas ilmu, wa ala ghairi burhan, bukan di atas burhan, bukan di atas keterangan yang jelas. Lalu mereka beribadah kepada Allah dengan apa? Wa innama ya'budunallaha bidda'i wal muhdatsati wal khurafati. Mereka beribadah kepada Allah dengan bid'ah, dengan perkara-perkara yang diadakan dalam agama, dengan khurafat-khurafat. Ya, kalau dalam tubuh agama Islam, dalam tubuh umat Islam, yaitu semisal tasawuf, orang-orang yang belajar di tasawuf, ya, orang-orang yang belajar tasawuf, kebanyakan mereka beribadah dengan bid'ah, bid'ah dan khurafat. Atau di luar Islam seperti Syiah, karena Syiah bukan Islam. Nah, semisal dengan ini. Wallahu na'ana nahana 'anil ulama'il fasaqah. Dan Allah melarang kita dari mencontoh, menjadikan panutan ulama yang fasik, wal ubadid dhalin, dan para ahli ibadah yang sesat. Wa amarna an na'khudha al-haqqa bidalilihi, dan memerintahkan kita agar mengambil kebenaran dengan dalilnya. Kitabillahi wa sunnati rasuli sallallahu alaihi wasallam, dari kitab Allah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya, jadi ini kriteria atau perangai di antara perangai-perangai ahli jahiliyah, menjadikan ahli ibadah atau ulama yang fasik sebagai panutan, sementara Islam datang menyisihinya. Melarang kita menjadikan mereka, ulama yang fasik atau ahli ibadah yang jahil, dilarang untuk dijadikan sebagai panutan, dan kita diperintahkan untuk ilmiah, ya, mengenal al-haq dengan dalilnya dari Al-Quran atau Sunnah. Nah, wal'ana, dan di zaman kita, kata Syekh, idha sara lil wahidi rabbatun, apabila salah seorang memiliki rabbatun fi syai', keinginan pada suatu perkara, qala hadza afta bihi fulan, dia mengatakan perkara ini telah difatwakan oleh ulama fulan. Ya, jadi bergampang-gampang, duna nadharun ila mustanadi, tanpa melihat dasarnya dengan kitab wa sunnah dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jika dikatakan kepada dia taqulu lahu hadhihi fatwa khata'un, fatwa ini keliru, fatwa ini salah, yaqul, dia akan mengatakan ma'alayya, tidak masalah, tidak masalah bagiku, madam aqad afta bi fulan, selama telah difatwakan oleh fulan. Ini kan mengikuti ulama ya yang fasik. Wa idza saratil fatwa la tuwafiqu hawa, sebaliknya apabila fatwa itu tidak mencocoki keinginannya, qala hadhihi fatwa laysat sahihatan. Dia akan menyanggah dengan mengatakan fatwa ini tidak benar. Atau mutasyaddidah, atau fatwa ini keras. Nah, ini sikapnya. Jika tidak sesuai dengan hawa nafsu. Wasaru yajma'una turrahatin wa akhta'al ulama, kemudian mereka mengumpulkan kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan ulama, wa yaj'alunaha fi kitab, lalu mereka menjadikannya dalam satu kitab ya. Mereka kumpulkan dalam satu kitab, yudhhirunahu linnas, mereka tampakkan kepada manusia, imba bitawsi'ati 'alan nas bizami, dalam rangka memudahkan orang-orang menurut sangkaan mereka. Wa yaqulun, lalu mereka mengatakan dinul Islam samhud, agama Islam adalah agama yang mudah. La tudayyiqu 'alan nas, janganlah kalian mempersulit orang-orang. Nah, ini seperti orang-orang yang mencari-cari rukhsah ya. Mencari-cari yang mudah-mudah saja, ini tasahul dalam beramal. Nah, orang-orang yang selalu mencari rukhsah, kata para ulama, tazandaq, dia akan menjadi orang yang zindiq. Riyadu billah. Wa idza qila lahu, dan apabila dikatakan kepada mereka ta'rimuha 'alal kitab was sunnah, hadapkanlah fatwa itu kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Qalu hadza kalam ulama. Mereka menyanggah mengatakan ini adalah ucapan para ulama. Tidak perlu dihadapkan kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Cukup diamalkan. Wa hal wa hal al-'alim akbaru min al-kitab was sunnah? Syekh mengingkari dan mengatakan apakah seorang yang berilmu itu, seorang alim itu lebih besar kedudukannya daripada Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga fatwanya dan ucapannya tidak butuh lagi untuk dikoreksi dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Fala yuradu qawluhu ala al-kitab wa sunnah. Ya, ini istifham ingkari. Makanya tandanya di situ, tanda tanya kemudian tanda seru. Ya, pertanyaannya memiliki makna pengingkaran. Apa tandanya? Tanda tanya, kemudian ada tanda seru di belakang, yakni ini pertanyaan maksudnya pengingkaran. Tidak mungkin alim itu lebih besar kedudukannya daripada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Hada innama yaf'aluhu ahlul ahwa. Perkara seperti ini hanya dilakukan oleh ahlul ahwa, orang-orang yang memperturutkan hawa nafsu mereka. Ahlul bid'ah, ya, kalau dikatakan ahlul ahwa itu biasanya dimutlakan, yang dimaksud adalah ahlu al-bid'ah. Kita berlindung kepada Allah wal iyyadhu billah. Alladzina takhadhu ahbaran wa rubbanan arbaban min dunillah, orang-orang yang menjadikan ulama-ulama dan pendeta-pendeta mereka tuan-tuan selain Allah. Wa idza nuhu 'anil bid'ah, apabila dilarang dari bid'ah, allati hadzara minha ar-rasul, yang telah diperingatkan oleh Rasul darinya, qalu hadhihi ya'malu biha fulan wa huwa 'alim. Ya, jadi berhujjah dengan amalan alim tertentu. Ya, mengatakan ini diamalkan oleh fulan sementara dia alim atau saleh, atau dia orang yang saleh. Nah, seperti bid'ah-bid'ah ya dilakukan oleh orang-orang di zaman kita, bid'ah maulid, bid'ah memperingati tahun baru Islam, bid'ah, Isra Mi'raj dan yang lainnya. Ketika dikatakan ini termasuk bid'ah, mereka akan menjawab kita, mendebat kita dengan mengatakan Syekh Fulan saja melakukan, ya kan? Nah, ini mengikuti ulama yang fasik. Wa ya'malu biha ahlul baladil fulani, dan bid'ah itu diamalkan oleh penduduk negeri tertentu. Wa hum indahum salah wa taqwa, sementara penduduk negeri itu memiliki kesolehan dan bertakwa. Orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa. Jadi dijadikan sebagai tolak ukur. Nah, tanpa melihat lagi mustanadnya, dasarnya. Wa naqul, dan kita jawab, kata Syekh, as-salah wa taqwa la yakfiyan. Kesolehan dan ketakwaan keduanya tidak cukup. La budda min muwafaqatil kitab was sunnah. Harus mencocoki Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kemudian Syekh menutup penjelasan dengan mengatakan fa akhdhu aqwalil ulama, maka mengambil pendapat-pendapat ulama wal ubad dan ahli ibadah qobiyatan musallamatan, begitu saja, duna ardin alal kitab was sunnah, tanpa menghadapkannya kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, mengambilnya begitu saja qobiyatan musallamah, hiya thariqatu ahli jahiliyah, merupakan cara-caranya orang-orang jahiliyah, alladzina takhawwu ahbaran wa rubbanan arbaban billah, yang telah menjadikan ulama-ulama dan pendeta-pendeta mereka sebagai tuan-tuan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa naftahi bihadzal qadar. Tafadhalu barakallahu.